Hukum membeli barang secara kredit, seperti membeli rumah, kendaraan dan sebagainya, apakah membelinya termasuk orang yang terlibat riba dan termasuk dikenalan oleh Allah? Kalau kreditnya dengan riba, sebagaimana kredit hampir semuanya yang sekarang ada terkena riba, maka tentunya kita ikut makan riba, ikut membantu riba. Karena tidak hanya yang memakannya, termasuk yang memberi makan yang dilaknat. Akilahu wa mukilahu wa syahidai. Yang memberi makan riba, yang makan riba dan saksinya. Sampai ditanyakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, tukang sapunya di bank bagaimana? Terkena. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Terkena. Tukang sapunya di bank terkena. Jangan kan pemberi makannya, nasabahnya. Adapun hukum jual beli secara kredit, yang saya ketahui dan masih saya yakini adalah boleh, kalau tidak ada ribanya. Sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, boleh al-bay' bit-taqsid dengan ain yang ma'lum, fi thamanin ma'lum ila waqtin ma'lum. Boleh, asal barangnya jelas, harganya jelas, dan juga waktunya jelas. Ainnya, barangnya jelas. Ini motor, mobil. Mereknya ini, bentuknya seperti ini. Jelas. Harganya jelas, sekian. Tidak berubah, enggak nambah, enggak berkurang. Yang ketiga, waktunya jelas. Sekian. Sekian bulan. Maka itu baik ditaksir boleh, asal jelas. Kalau barangnya tidak jelas, namanya lotre, judi, ya kamu nyicil aja lah 10 bulan sekian. Dapatnya apa? Bisa dapat ini, bisa dapat ini, terjamin. Tergantung keuntungan kamu. Apa namanya itu? Lotre, judi. Tapi sekarang barangnya jelas. Barangnya hanya itu, rumah. Dan rumahnya sudah terbentuk, sudah kelihatan. Nih kayak gini rumahnya. Tapi harganya segini. Tapi bisa jadi segini kalau kamu terlambat. Dan bisa jadi segini kalau kamu tambah lambat. Bisa jadi segini kalau kamu lebih mundur lagi, akan berlipat-lipat kali. Itu namanya riba. Bila syak, tanpa ada keraguan. Ainur riba, intinya riba. Harganya berubah, riba. Karena harganya tidak jelas. Demikian pula kalau waktunya tidak jelas. Barangnya ini, harganya segini, gak berubah. Barangnya juga gak berubah. Waktunya bebas. Kapanpun kamu mau bayar, ini orang mau sedekah mungkin. Namanya orang mau sedekah. Dia membantu saudaranya. Gimana pak pembayarannya? Eh sudahlah, kapan saja kamu bisa. Itu intinya sedekah dia semuanya. Kapan saja kamu bisa. Nah.